Next song kita akan nyanyi lagu pertama. Lagu pertama ini lagu yang baru banget. Ini karya Gen Alinta nomor 2. Soa Alinta. Judulnya adalah? Tuhan, You're So Amazing. Oh, oke, okay, let's go. Mainkan. Ya, semuanya. Oke. Okay. Yeah, let's go. Bentar saya. Saya mencari. Bertanya, kau ada di mana? Banyak yang bilang kau ada di atas sana. Kau tak terlihat tapi melihat, kau tak terdengar tapi mendengar. Sebenarnya kau ada di mana-mana. Kau seakan cahaya yang terang di saat aku sedih, bagaikan kehilangan. Hadirkan ketenangan di saat kegelisahan juga. Love me back. Oh.